Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittin amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai kepada pembahasan bab yang ke-15 dari pembahasan ilmu faraid, pembahasan tentang khunsa muskil. Dan sepertinya sudah kita baca bersama tentang keadaan masail ya, yang melibatkan khunsa muskil sebagai ahli waris, yang kesimpulannya bahwasanya ketika dalam sebuah masail di situ ada seorang atau beberapa khunsa muskil, maka tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ya, keadaan khunsa muskil itu menjadi jelas apakah dia lelaki atau perempuan. Yang kedua, statusnya belum jelas, namun ada harapan untuk diketahui kejelasannya. Dan yang ketiga adalah belum jelas keadaannya dan tidak bisa diharapkan kejelasan status kelaminnya nanti, mungkin karena meninggal di waktu kecil, ya, naam, atau asbab yang lain. Dan secara global penghitungannya sudah kita bahas, ya, naam, pada kesempatan yang telah lalu. Apabila sudah jelas keadaan khunsa tersebut, ya kerjakan sesuai dengan kejelasan yang ada, tidak ada iskal. Kalau dia laki-laki, ya, ya berarti dihitung laki-laki. Misalnya ibn, ya, laki-laki sudah jelas. Atau belum jelas, namun diharapkan kejelasannya dan ingin segera dibagi, maka dibuat dua kemungkinan, ihtimal lain. Kemungkinan yang pertama dia laki-laki, dan kemungkinan yang kedua dia apa? Perempuan. Dihitung dua kemungkinan tadi, kemudian dibagikan harta waris untuk semua ahli waris, ya, dengan bagian atau siham yang paling kecil dari dua ihtimal. Nah, karena kalau diberikan yang terkecil, dipastikan dia telah mengambil haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Adapun sisanya akan diberikan setelah ada kejelasan, karena tadi disimpulkan masih bisa ditunggu kejelasannya. Nah, adapun kalau kondisinya adalah kondisi yang terakhir, yaitu tidak diharapkan kejelasannya, maka juga dihitung dengan dua ihtimal, ya, dengan dua kemungkinan, kemudian digabungkan dua ihtimal itu, kemudian dibagi menjadi dua. Maka dia mengambil jalan tengah, ya, dari dua kemungkinan yang ada. Sampai di sini kemarin kita apa? Membahas tersisa di harapan kita amsilah, ya. Di dalam buku yang ada di harapan kita ini ada dua contoh kasus, ya, ada dua contoh kasus, ya, khunsa muskil. Naam, bisa pinjam antum akhi sebentar buku antum, sebentar aja. Baik, kita masuk kepada contoh yang pertama dalam kasus khunsa muskil. Ada sebuah contoh kasus di hadapan kita, ikhwatil kiram, antum lihat soal di situ, ya. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, satu anak perempuan, kemudian anak yang baru lahir namun belum diketahui status kelaminnya. Dia khunsa muskil dan paman kandung. Taib. Ini soalnya, ikhwan, seorang mati meninggalkan istri, ya. Kemudian anak perempuan, anak yang belum jelas ya kelaminnya, baru lahir, khunsa muskil, kemudian paman dari mayit. Am. Paman dari mayit. Taib. Sesuai dengan kaidah perhitungan khunsa muskil, maka kasus ini kita kerjakan dan kita selesaikan dengan dua asumsi. Yang pertama, anggaplah khunsa muskil ini adalah perempuan. Ya. Nanti kejelasan beberapa waktu yang akan datang, misalnya perempuan, kita anggap perempuan. Yang kedua, kita asumsikan bahwasanya anak tersebut adalah laki-laki. Terserah antum bolak-balik labas. Ya, dalam pengerjaannya. Baik, sekarang kita anggap dulu khunsa muskil itu adalah perempuan. Berarti di sini mayit meninggalkan istri, kemudian dua anak perempuan dan satu orang paman apa? Kandung. Ya. Jadi demikian kasus yang ada di hadapan kita ini. Istri mendapatkan as-sumun, mendapatkan seperdelapan. Nah, mendapatkan seperdelapan. Karena mayit memiliki keturunan. Kemudian karena khunsa ini dianggap perempuan, berarti ada dua anak perempuan. Dua anak perempuan, hak mereka adalah sulusan, 2/3 dari harta. Adapun paman, dia menjadi asobah, ya, bin nafs. Aslul masalah dari kasus ini, karena ada 1/8 dan ada 2/3, kasus ini memiliki aslul masalah 24. Aslul masalah min arba'ah wa isrin. 24 aslul masalah. Kita bagi sihamnya, istri mendapatkan 1/8 dari 24, yaitu 3. Anak perempuan 2 mendapatkan 2/3, yakni 16. 16 dibagi rata, masing-masingnya 8. 8, 8. 6. Kemudian paman, dia mendapatkan sisanya sebagai al-sobah bin nafs. Taib. Maka ini siham untuk kasus ini dengan asumsi bahwasanya khunsa muskil itu adalah apa? Perempuan. Faham sampai sini, ikhwan, ya? Nah. Kita simpan kasus ini, ikhwan. Ihtimal al-awwal. Kita kasih tanda itu, Romawi 1 itu ihtimal yang pertama. Kita hitung dengan ihtimal yang kedua. Kita anggap bahwasanya dia adalah anak laki-laki. Maka ketika itu kasusnya adalah seorang mati meninggalkan istri, kemudian anak perempuan 1, anak laki-laki 1. Khunsa itu dianggap laki-laki, ya, sehingga ibn, demikian maksudnya. Dia punya anak laki-laki. Kemudian paman. Naam. Untuk kasus ini istri mendapatkan 1/8. Jadi dua ihtimal sama-sama, dalam dua kemungkinan istri mendapatkan 1/8 harta. Ya. Taib. Untuk paman beda, ikhwan. Kalau dalam kasus yang pertama dia mendapatkan harta sebagai asobah, di kasus yang kedua tidak bisa. Karena dia mahjub, terhalangi dengan apa? Ibn. Paman tidak dapat. Nah. Kemudian anak perempuan dan anak laki-laki mendapatkan warisan dengan taksib. Dengan apa? Taksib. Nah, dari kasus ini saja ikhwan antum bisa melihat bahwasanya seorang ahli waris dalam dua ihtimal bisa jadi mendapatkan sama, seperti kasus istri di sini. Bisa jadi dalam dua ihtimal salah satunya dapat, salah satunya tidak dapat. Atau yang ketiga ihtimal ya, di satu ihtimal dengan ihtimal yang lain sama-sama dapat namun berbeda. Berbeda. Yang satu lebih besar, satu lebih apa? Lebih sedikit. Nah, seperti kasus yang ada di hadapan kita ini, semua ihtimal itu ada, ya. Taib, karena istri mendapatkan 1/8, kemudian anak perempuan dan anak laki-laki yang itu adalah asumsi dari khunsa muskil itu mendapatkan warisan dengan cara taksib, maka aslul masalahnya hanya satu saja, yaitu 8. Ada angka 1/8 saja, maka aslul masalah berapa? 8. Naam, 8 aslul masalah. Istri mendapatkan 1/8-nya, yaitu 1. Kemudian anak-anak ya, mayit itu mendapatkan sisanya, yaitu 7. Mendapatkan sisanya 7. Paman tidak dapat. Nah, di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, masalah perlu ditashih, kan demikian ya. Perlu untuk ditashih karena 7 itu tidak bisa dibagi menjadi 3. Ya. Anak perempuan dihitung 1 kepala, anak laki-laki dihitung berapa? Ya. 2. Sehingga harus dibagi 3, enggak bisa ketemu di sini. Nah, ya. 7 bagi 3 pecahan. Maka ya, kita tashih dengan mengalihkan aslul masalah dengan adadur ru'us. Kita kalikan aslul masalah yaitu 8 dengan adadur ru'us, dengan jumlah kepala yang akan kita bagikan kepada kepala itu, yaitu 3 kepala. Laki-laki dihitung 2 kepala, perempuan dihitung apa? 1 kepala. Ya, tinggal dikalikan aslul masalah 8 kali 3 ketemunya berapa? 24. Aslul masalah berubah dari 8 menjadi 24. Istri yang tadinya dapat 1 ya harus adil. Aslul masalah dikalikan 3, ke bawah semuanya dikalikan apa? 3. Istri 1 kali 3 berarti 3. Anak perempuan dan anak laki-laki dapat bagian 7. 7 kali 3 21. Ya, 21 bagi 3, satu bagiannya 7. Maka anak perempuan 7, anak laki-laki khunsa muskil ini mendapatkan 14, yang merupakan 2 bagian, 2 kali lipat dari apa? Anak perempuan, seperti dalam ayat lidzakari mislu hadzil unsayain. Sampai sini paham ikhwan? Ya. Berarti di hadapan kita sudah kita dapatkan 2 hasil pembagian waris, ihtimal yang pertama dan ihtimal yang kedua. Nah, antum perhatikan di buku itu. Nah, sekarang tugas kita adalah membaginya ya, dengan menimbang antara 2 ihtimal ini. Kaidahnya ya, kita berikan jatah yang paling sedikit. Nah, kita lihat untuk istri. Istri pada ihtimal yang pertama mendapatkan 3 bagian, pada ihtimal yang kedua juga mendapatkan berapa? 3 bagian. Jadi apapun kondisi khunsa muskil itu, dia mendapatkan 3. Ihtimal yang pertama 3, ihtimal yang kedua 3. Ya sudah, enggak usah bingung, kasihkan saja 3, selesai hak dia. Nah, maka kita beri untuk istri 3. Kita berikan 3. Taib, anak perempuan yang sudah jelas perempuan itu ikhwan, ada 2 ihtimal ya. Ihtimal yang pertama berapa? 8. Ihtimal yang kedua berapa? 7. Yang kita berikan adalah ihtimal yang paling kecil. 8 dengan 7, 7 yang paling kecil. Kita berikan 7, ini jatah kamu 3. Afan, jatah kamu 7 yang paling kecil. Ya. Loh, tapi kan saya punya ihtimal 8. Tunggu dulu, 6. Ihtimal itu sudah jelas. Sekarang belum jelas. Kamu bawa 7 dulu ini. Hak kamu 7. Ya, nanti kalau memang jelas dia itu memang perempuan, nanti dikasih 1 lagi. Ya. 7. Kemudian untuk khunsa. Khunsa ada 2 ihtimal. Kalau tidak 8 ya 14. Kalau tidak 8 ya 14. Ya diberi ihtimal yang paling sedikit berapa? 8. Iya. 8. Nah, berarti yang kita berikan adalah sekali lagi yang paling kecil 8. Sekarang paman, ikhwan paman ada 2 ihtimal, 5 atau tidak dapat. Berarti yang dibagikan yang apa? Yang tidak dapat. Kamu jangan mengambil dulu. Jangan-jangan kamu memang tidak punya hak. Jadi secara riil kita berikan untuk istri 3 bagian, kita berikan untuk anak perempuan 7 bagian, kita berikan untuk khunsa muskil 8 bagian. Naam. Kemudian paman tidak diberi. Jumlah semuanya adalah 8 tambah 7 tambah 3 yaitu 18. 18. Yang dibagikan 18, yang ditahan sejumlah 6. 6 ditahan sampai ada kejelasan. Kalau ternyata khunsa muskil itu adalah perempuan, ya. Taib adalah perempuan, ya. Naam. Tinggal ditambah 6, ya kan? Tersisa 6, berikan ke dia berapa 6? Afwan 6 ya. Afwan. Kalau dia perempuan maka 5 diberikan kepada paman, ya. 1 diberikan kepada ya anak perempuan yang tadi mengambil 7. Ya. Taib. Sehingga dia genap mendapatkan berapa? 8. Ya. Kalau ternyata khunsa itu laki-laki, ya 6 itu nanti diberikan pada khunsa. Diberikan untuk khunsa, 8 tambah 6 menjadi 14. Syahid intinya dihitung dengan 2 ihtimal, kemudian diberikan untuk mereka ya ihtimal yang paling kecil. Naam. Faham ikhwan ya? Ada yang ditanyakan ikhwan terkait kasus ini? Kalau tidak ada, kita masuk pada kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua. Ini juga sahel. Secara santu membaca sudah faham ikhwan. Ini mimbab apa namanya? Murojaah dan mengoreksi barangkali ada yang masih salah dalam perhitungan. Nah, kasus berikutnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang ibu, kemudian anak paman sekandung. Jadi paman punya anak, namun anak itu masih muskil, khunsa muskil. Dia bisa ibnul am, bisa bintul am. Ya ikhwan ya. Kalau bintul am bukan ahli waris. Kalau ibnul am dia ahli apa? Waris. Ala kulli hal, ihtimalnya bukan dapat sedikit atau tidak. Ihtimalnya dia ahli waris atau bukan ahli waris. Bisa seperti itu. Ya. Yang jelas-jelas ahli waris pun ada ihtimal dapat, ihtimal tidak dapat. Seperti tadi paman ya. Paman, Afwan. Kita sedang bicara khunsa. Nah, paman pun juga demikian. Ya, yeah. Taib. Yang sudah jelas dia ahli waris pun bisa dapat, bisa tidak. Nah, kalau yang ada di hadapan kita ini, ihtimalnya dia ahli waris atau bukan ahli waris. Taib. Intinya ada 3 ahli waris di sini. Yang pertama adalah ibu, kemudian anaknya paman, khunsa, muskil, kemudian saudari kandungnya mayit. Ya. Yeah. Penyelesaiannya ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah ya, yeah, seperti tadi kita kerjakan, kita buat kasus ini menjadi 2 penyelesaian berdasarkan 2 asumsi. Monggo antum mulai dulu asumsi yang mana ya. Yeah. Taib, ini qadarullah, dua kasus ini kita asumsikan semuanya perempuan dulu. Ala kulli hal sama saja, ikhwan, perhitungannya. Kita asumsikan anak perempuan ini atau anak paman ini perempuan. Ya, anak paman ini adalah perempuan. Ya. Taib. Maka ibu mendapatkan sepertiga, ya. Kenapa mendapatkan sepertiga, ikhwan? Karena tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada yang menjadikan dia mendapatkan seperenam. Tetap dia mendapatkan penuh, yaitu sepertiga. Naam. Ini kolom-kolomnya agak berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Antum perhatikan kolom itu yang ada angka Romawinya, ikhwan. Ya. Ya. Karena asumsi yang pertama, antum lihat asumsi yang ada kolom satunya. Ibu mendapatkan sepertiga, kemudian anak paman yang khunsa ini karena perempuan, dia disilang. Karena dia bukan ahli apa? Waris. Dia tidak dapat. Saudari kandung, ya, saudari kandung, ya. Ukhtun syaqiqah mendapatkan setengah. Ya, mendapatkan setengah. Taib. Ada sepertiga, ada setengah. Maka aslul masalahnya berapa, ya, kawan? Enam, kan begitu, ya? Aslul masalah enam. Ibu mendapatkan sepertiga. Diberi dua. Sepertiga dari enam adalah dua. Kemudian saudari kandung setengah dari enam, yaitu berapa? Tiga. Majmu' siham, jumlah total siham adalah dua ditambah tiga. Berapa, ikhwan? Lima. Sementara aslul masalahnya enam. Maka aslul masalah lebih besar daripada majmu' siham. Berarti ini kasusnya adalah kasus rod. Kasusnya kasus apa? Rod. Kita sudah mempelajari kasus rod. Kasus rod ada 6 jenis. Waktu itu kita pelajari, bisa dimorojah lagi. Intinya di sini ibu dan saudari kandung semuanya berhak mendapatkan rod. Karena semuanya berhak mendapatkan rod, kita tinggal ganti saja aslul masalahnya. Dari 6 coret diganti menjadi berapa? 5. Selesai. Jadi aslul masalahnya dirubah langsung menjadi 5. Begitu, ya. Aslul masalahnya 5. Jadi kalau nanti ternyata anak ini betul-betul perempuan, ya, pembagiannya seperti ini. Harta yang ada dibagi 5, ibu diberi 2, saudari kandung diberi berapa? Diberi 3. Selesai ihtimal yang pertama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ihtimal yang kedua. Ihtimal yang kedua. Anak paman ini menjadi jelas kelaminnya menjadi laki-laki, maka dia adalah ibnul am, ibnu am syaqiq, dan dia dalam posisi itu adalah asabah, asabah bin nafsi. Aslul masalahnya sama, ikhwan, kasusnya sama persis, ya. Ibu di dua ihtimal sama-sama mendapatkan sepertiga. Saudari kandung di dua ihtimal juga mendapatkan seperdua. Hanya saja bedanya untuk anak paman di kasus yang kedua adalah asobah. Maka ini bukan masalah rot, ya. Masalah rot itu terjadi pada kasus yang tidak ada asobah. Bin nafs, tidak ada asobah. Kalau ada asobah tidak mungkin masalahnya rot, ya. Nah, jadi ibu mendapatkan sepertiga dari enam, yaitu dua. Saudari kandung mendapatkan setengah dari enam, yaitu tiga. Masih tersisa satu, diberikan kepada anak laki-laki paman yang saat ini adalah khunsa muskil. Naam. Sampai di sini paham, ikhwan, ya? Ya. Wabillahi taufiq. Ini sedikit berbeda kasus yang ada di hadapan kita ini penyelesaiannya dengan kasus sebelumnya. Yang jelas sekarang sudah kita dapatkan hasil ya dengan dua ihtimal. Baik, sekarang kita dapatkan dua kolom itu. Ihtimal yang pertama, aslul masalahnya adalah 5. Ihtimal yang kedua, aslul masalahnya adalah berapa? Adalah 6. Ya. Baik, kalau kondisinya seperti ini, aslul masalahnya berbeda, ini jangan dibagi dulu, ikhwan. Jangan antum bagi. Ah, sekarang kita lihat ini. Kita berikan jatah yang paling kecil. Jangan, ikhwan. Harus disamakan dulu aslul masalah semuanya. 5 dengan 6 beda. Harus disamakan aslul masalahnya. Harus disamakan aslul masalahnya sehingga betul-betul nanti ketika kita membagi itu ya memang atas pembagian yang sama. Ya. Atas aslul masalah yang sama. Faham sampai sini, ikhwan? Ihtimal yang pertama, aslul masalahnya berapa, ikhwan? 5, masalah turad. Ya. Ihtimal kasus yang kedua, berapa? 6. 6 dengan 5 beda. Baik, sekarang kita samakan saja aslul masalahnya. Antara 6 dan 5 ada hubungan tabayun, mubayanah. Baik, karena ada hubungan mubayanah, dikalikan saja langsung, ikhwan. Dikalikan. 6. Hubungan dua angka itu sudah kita pelajari, ikhwan, ada muwafaqah, mubayanah, mudakhalah, mumasalah, ya. Nah, bainahuma antara 6 dan 5 adalah mubayanah, dua angka yang berbeda sama sekali. Maka untuk mendapatkan aslul masalah antara dua angka ini yang hubungannya adalah mubayanah, kita kalikan antara 5 dan 6, jadilah aslul masalahnya menjadi berapa? 30. Baik untuk ihtimal yang pertama atau ihtimal yang keberapa? Yang kedua. Begitu faham sampai sini, ikhwan? Naam. Dan satu kaidah penting, ikhwan. Kalau aslul masalahnya dikalikan dengan satu angka, maka sihamnya juga dikalikan dengan angka yang sama. Taib. Aslul masalah 5 menjadi 30 karena dikalikan berapa? 6. Maka di bawahnya kalikan 6 semua. 6 kali 2, 12. 6 kali 0, 0. 6 kali 3, 18. Jadi untuk ihtimal yang pertama, ibu mendapatkan 12, saudari kandung mendapatkan 18. Seperti tertulis dalam buku itu. Ihtimal yang kedua, ya. Ihtimal yang kedua, ya. Karena aslul masalahnya 6, untuk menjadi 30 dikalikan 5, maka di bawahnya juga sihamnya dikalikan 5 semua. 5 kali 2, 10. 5 kali 1, 5. 5 kali 3, 15. Mafhum, ikhwan? Nah. Nah, di sini baru bisa dibandingkan. Baru bisa dibandingkan karena aslul masalahnya sudah sama, 30 dan 30. Baik, nah sekarang kita bisa bagi. Nah. Ibu ternyata ada dua kemungkinan. Kalau tidak 12, ya 10. Ya. Anak paman ada dua kemungkinan. Tidak dapat atau mendapatkan 5. Saudari kandung ada dua kemungkinan. 18 atau 15. Taib, maka kita berikan yang paling kecilnya. Untuk ibu karena ada 10, ada 12, maka kita beri bagian yang paling kecil yaitu 10. Ini untuk ibu 10, ambil 10. Loh kenapa bukan 12? Tunggu dulu, 12 ini hak yang belum jelas. Bisa haknya ibu, bisa haknya ya anaknya paman, maka kita tunggu dulu. Yang penting ambil yang yakin menjadi hak Anda yaitu 10. Ini ambil 10. Kemudian untuk saudari kandung, karena di situ ada dua kemungkinan, 18 dan 15, kita berikan yang paling kecil, itu hak yang yakin untuk Anda 15, wahai saudari kandung, ambil ini 15. Loh, kan saya punya kemungkinan 18. Betul, ada kemungkinan 18. Tapi itu masih maskuk fi. Yang tiga itu masih maskuk. Yang maskuk itu yang dia apa? Yang ditahan. Nah, jadi kita sekarang menahan dua ini. Menahan dua bagian ya, atau menahan dua dari haknya ibu yang 12 kalau memang dia berhak 12, dan tiga dari hak saudari kandung kalau memang dia mendapatkan 18. Yang ditahan 5. 5 ini adalah haknya anak paman kalau dia laki-laki. Kalau ternyata laki-laki sudah 5 ini untuk kamu. Hak kamu memang 5 ini. Kalau ternyata perempuan, kalau ternyata perempuan ya sudah. Kalau ternyata perempuan ya kita berikan apa namanya? 2 untuk ibu sehingga genap menjadi 12, dan 3 untuk saudari kandung sehingga genap menjadi 18. Wallahu a'lam. Naam. Taib. Soal, sekarang soal. Antum ya jawab ya. Kalau ternyata sampai meninggalnya anak paman nih belum jelas, terus gimana? Lagi ditunggu-tunggu kejelasannya malah keburu meninggal ya, sehingga enggak jelas. Terus gimana pembagiannya? Hah? Ihtimal yang pertama. Kalau ternyata anak paman akhirnya meninggal tidak jelas, berarti antum memilih ihtimal yang pertama. Ibu kasih 12, saudari kandung 18. Begitu. Sepakat? Sepakat. Baru dua nih. Mudah-mudahan tidak sepakat semua. Antum mas, sepakat tidak? Kan sudah kita jelaskan ikhwan. Kalau sampai meninggalnya tidak jelas, berarti ada ihtimal dia dapat, ada ihtimal dia tidak dapat. Kan demikian ikhwan ya. Ya kita bagi, tetap dia dapat. Kita gabungkan dua ihtimal itu, kita bagi dua. Nah, jadi untuk ibu kalau tidak 10, 12. Kan gitu. Kita gabungkan 10 tambah 12, 22. Bagi dua, berapa? 11. Jadi untuk ibu diberi 11. Untuk anak paman ini kan tidak jelas, 5 tambah 0 berapa? 5, 5 bagi 2 berapa? 2,5, diberi 2,5. Untuk saudari kandung ya, 15 tambah 18 berapa? 33 ya, 33 nah, ya. Betul ya, 33 bagi 2. Berapa? 16,5. Ya kan? Ya tinggal dijumlahkan nih, ketemunya 30 atau enggak. Kalau ternyata enggak 30 ya berarti kita salah ngitung namanya. Baik. 2,5 tambah 16,5 19. 19 tambah 11 berapa? 30, ya ketemu. Jadi kalau tidak ada kejelasan ya, sampai pada batas untuk ditunggu tidak ada kejelasan ya, nah dibagi ya, dibagi dua setelah kedua ihtimal itu dia apa? Digabungkan. Hadza wallahu a'lam. Nah, dengan demikian selesai ikhwan pembahasan khunsa muskil dan contoh perhitungan yang kita sebutkan di dalam buku ini. Taib, ada pertanyaan tidak ikhwan terkait khunsa muskil? Nah, Jika tidak ada, kita cukupkan. Dan antum coba ulangi lagi pembahasan jika belum faham, ya. Nah, agar antum menjadi faham dan memberikan manfaat, ya, untuk orang lain, murid-murid antum dan seterusnya. Karena sekali lagi ini termasuk diantara masail yang jarang diantara manusia mempelajari. Nah, fa min haqqi hadzal ilm, ya, maka termasuk diantara hak ilmu ini adalah untuk kita mempelajarinya, ya. Naam, semampu kita, ya. Kalau tidak bisa semuanya, ya ada bagian-bagian yang kita memahami. Taib. Sehingga apa namanya, ilmu ini terus terjaga dan tersebar bainan nas. Hadza wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.